Dari kerana mata yang mempunyai kuasa, oh, aku tergoda, aku tergoda, terkecewa. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa, aku tergoda, aku tergoda, terkecewa. Dari kerana mata. Dari mata terbitnya asmara, senyum mengurak manikam jiwa, renungan mesra menjelma segera. Aku tertawan memendam rasa, oh, aku tergoda, aku tergoda, terkecewa. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa, oh, aku tergoda, aku tergoda, terkecewa. Dari kerana mata. Setiap waktu ku cinta sayang, sinar wajahmu selalu terbayang. Aku memuja merayu seorang, lepaskan aku dari impian. Oh, aku tergoda, aku tergoda, terkecewa. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa, oh, aku tergoda, aku tergoda, terkecewa. Dari kerana mata.